Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal hum kol jali. Anapun utawi budu kang terang-terangan. Jerunjo budu kuadrat nih. Budu lila lilo kaya kebu. Yaiku Fatimah duka ala karomillah. Fatimah duka yaiku oleh jaga no siro, jerunjo tetanggenan siro. Ala karomillah yang atasi kelumanan yang Allah wa'afwihi lan pengapuran yang Allah. Min ghairi iltifatin tanpa ngawasi ila makri maring reka dayaning Allah. Ma'astidroji sartane oleh ngelulu Gusti Allah. Wastighna'ihi lan ora butuhe Allah, ora butuhe Allah an ibadatika songo ibadah siro. Tandane wong bodho lewa-lewu kaya kebu. Lah kok dadakan gak gelem nandur jagakno panen. Gak gelem jaring jagakno lewak, gak gelem belajar jagakno pinter kok Gusti Allah Maha Pengasih Maha Penyayang bodho banget. Semunuga gak gelem ngelakoni apik kepengen oleh ganjaran. Gak gelem juk sepuro kepengen di sepuro. Sunnatullah ya Gusti Allah ya apa-apa iku padha kena dititeni. Nek gak belajar ya bodho. Nek gak nandur ya gak panen. Nek gak gelem ngelakoni apik gak kira mlebu swarga. Begitulah gampangane. Wah sekutu menggepung-gepung kadang wis nandur sampai direwangi lali awan lali bengi gak panen. Pangan wereng kok. Patos mondok pirang-pirang tahun puluhan tahun sek goblok. Gak iso apa-apa dodol pengilon tok. Isone lho. Iku kabeh Gusti Allah sing gawe. Wis kita usaha sekuat tenaga kejaba iku ayo njagakno paparinge Gusti Allah lan kuatir. Ngunang sek gak mlebu swarga padahal aku wis nglakoni kaapian. Ngunang gak panen padahal aku wis nandur. Ya kudu dijogo tandurane, dijogo ibadahe. Ma anaki satane sak temene siroki ya kira nafsu iku rujukane nafsu kabeh. Awak-awak. Lata tamidina iku ora njagakno sapa sira. Alallah karmi ngatasi kelumanan yang Allah fi lukmatin dalam 10 minal khubzi songo roti au habbati untuk sakwiji minal mali songo bondo au kalimat untuk sak kalimah wahidatin kang sepisan tasma ini kang rungu siroh haing kalimah minal holki songo makhluk. Tapi kenapa nih urusan pangan kok gak jaga no? Wis Gusti Allah luman masih gak mergawe lak mangan deh. Kenapa nih kaman loro kadek gak jaga no? Gusti Allah iso nambah nih kadek jaga no dokter. Kenapa nih belajar sampai pirang-pirang tahun gak jaga no? Belajar si dino ya pinter lak pinter. Lagilah kabeng ini perbandingan ngiling noreng awak sampean dewi kudu sing kuatir. Jangan-jangan wis berusaha sekuat tenaga nang sik gagal. Apa mana gak berusaha? Soalnya sampean iki kabeh kan kulaan dah kanggo besok kekayaan no akhirat e kono. Jo sampai kecopetan kerampokan. Saya nggak mulai gak nggak apa-apa, mulai ring suargo, mulai ring akhirat. Bal tatawa solina, balik gawe perantara sopo siro kabeh, gawe tumeko, nganggo sin, nganggo sot maknane podo. Ila korodiki maring tujuan siro, Fidzalika ing dalem mengkono-mengkono lukmatin minal khubzi bijami ilkhial kelawan sekabeh ngrekodaya. Tapi kenapa nih urusan sandang pangan diriwayat Bilal awan? Awan kepanasan bengi kudanan dolek sandang pangan gak njaga no peparingi Allah. Tapi kenapa urusan akhirat kon jaga no? Padahal singgi akhirat ya Gusti Allah, singgi dunia ya Gusti Allah. Koyo koyo tanpa usaha tidak akan mendapatkan. Mungkin pengen tadi bupati sama nyorok entek ratus-ratusan miliar tuh. Iyalah. Sampai aku saya ngapal loh kabeh do lapurane rene. Penggede-penggede. Ono sing diangkat pengen diangkat gak diangkat dadi menteri tapi nyorok ratusan miliar kepaksa diangkat dadi pimpinan satu proyek negara. Kita jadi bupati. Nah kepengen jadi bupati nak suwargo kok gak gelem nyorok. Ring Gusti Allah. Nyorok apa ya mbah? Nyorok gawe langgar, gawe masjid, gawe madrasah, gawe apa? Sedekah sampai turut itu nyorok ring Gusti Allah namanya ini. Melalui zikiran, wiritan, umplunga, plungu. Lah kok kepengen sugih nak suwargo. Nak dunia gak kira sugih, gak jembarian, gak karuan. Ikulah peringatan kanggo sampean kabeh. Sunnatullah. Gusti Allah nggih apa-apa iku padha kena dititeni. Itulah gambarane. Wa bihadzal jahli. Lan kelawan iki lan kebodohan. Tastakikina ngehai mendapatkan jare saiki ngehai ta mendapatkan sapa sira nafsu lakobal hama kok ing julukan bodho jadi makne bodho makne goblok lho gara-gara iku lah sampean diarani goblok jare Kanjeng Nabi bodho min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi nyindir sampean bodho banget menungso akalmu gunakno genya menungso. Hai sukola sekirane dawuh sapa Rasulullah al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ahmaku man adba'a nafsahu hawaha wa tamanna ala Allah al-amani. Iki sampean cekeli rapat hadis itu iki sampean apalno sak artine kok iki pedomane sampean sukses utawa gagal sampean nangen-nangen artine hadis iki karo turu leyeh-leyeh. Kene angen-angen hadis mulai tahun 70-an. Tak wulak walik lho iya dadakan. Nek sampean iso angen-angen hadis iki karo tuyu, karo leleh-leleh bakal mbek ngising. Diangen al-kayyisu. Utahe kang diarani wong pinter. Siapa dikarenakan wong pinter jare Kanjeng Nabi? Man yaiku wong dana nafsahu. Kang bisa ngendaleni man nafsu ing nafsune man. Sing diarani wong pinter ya wong sing iso ngendaleni nafsune. Wa amila lan nglakoni man. Nglakoni kaapian-kaapian sak piturute lima kanggo kepentingan-kepentingan ba'dal mauti sause mati. Sing diarani wong pinter yaiku wong sing iso ngendaleni nafsune. Kabeh kelakuane jaman uripno alam donyane kanggo kepentingan besok sause mati ne. Lagi opo kanggo kepentingan nang donya mati gak digowo. Duwike, elmune, awake, bahkan sampai kabeh usahane kanggo simpanan besok sause mati soalnya gak bakal iso ilang sampai miliatan tahun. Niku bareng wong pinter ngerti urip nang donya mek sediluk digawe modal jenenge umur jangan dibuang-buang umur. untuk mabak dal maut, untuk kekayaan besok setelah mulai ring akhirat. Wal ahmaku tengkang diare wong bodho, lewali wong kaya kebo sapa diare wong bodho. Man yaiku wong atba'ah kang nuruti man nafsu ing nafsune man. Hawa ing kesenengan-kesenengane nafsu. Wantamanalan arep-arep sapa man Allah ing atase peparingi Allah al-amania ing pira-pira harapan-harapan to arep-arepan. Sing diare wong bodho ya wong sing uripe nuruti nafsune, hawa nafsune, kesenengane, kesenengane. Lah arep-arep muga-muga bisa oleh ganjaran pirang-pirang. Gak gelem nandur kok datan arep-arep panen, jaga napa paringi Gusti Allah. Gak gelem ngaji lah kok kepengen pinter, jaga napa paringi Allah. Iku namanya wong bodho. Wis iku pedoman sampean pengen sukses ya monggo. Aja nganti kebujuk angen-angen. Ngronong kale popo, tapi paling nemen sapa? Ya iku wong sing uripno alam donya, jempalian gak karuan ndolek pangkat donya, ndolek donya brono. Bareng wis kasil mati gak digowo, nanggung resiko neno akhirat gak karuan. Go duwike hasile korupsi, korupsi. Saya diseleksi, seleksi. Wis KPK nyeleksi. Opa Bupati Madura, silakan. Tapi aja Bupati Madura tok lho sing diseleksi, bolo sampean nang kapal lho. Kepala pabrik-pabrik luwih nemen timbang bupati. Opa arane ku Madura. Engko nang Bupati Madura tok sing diseleksi, mergo gedhe Madura. Engko nang sing ndek pabrik tak sudono rene KPK bina perene kepalane jarene. Engko tak cerita tak sudono awas iku aku roh lho. Soalnya aku tempat laporan ya, pegawai-pegawai. Ono korupsi geden-gedenan. Bupati luwih nemen timbang iku, tapi kenapa diamankan? Saya tahu dengan mata kepala saya sendiri. Engko nang iku gak diurusi, sing digedingi tok. Kene jujukane KPK bolak-balik sapa kene. Dolan rene. Wis termasuk apa maneh iku? Yaiku sing mbok yo nok televisi sing lakone urusan-urusan dunia luar. Jin setan aja dilebokno TV genyo. Soale akeh wong sing percaya zaman jahiliyah maneh. Jare nyelidiki dunia luar ben bengi iku. Iku aja lebokno TV, ndelok genderuwo, ndelok setan, ndelok apa iku. Mundak dadi kepercayaan sing gare bujat masyarakat. Saya gendruwo ngantuk maneh gara-gara TV ku. Nang kaya apa? Aku ngoncang pondok ngusir gendruwo katok weleh-weleh. Ayo melayu, gak melayu, tak sempit melayu gendruwo ini. Ternyata di pondok. Itu gara-gara TV. Benbengi. Lho iku muter. Lakon lah apa tak lakon ngono. Ada dunia luar bareng. Usah jodek ngono iku. Mundak gara kepercayaan sing iso ngerusak tatanan. Ini sapal. Setan yang dipercaya dadi gendruwo. Kene sapal bangsa ngono iku pun anyep dipercaya dadi es, dikulkas dadi es. Mbok ngono-ngono kulo sing gawe ngrusak tatanan tata krama. Kene ngiring menungsa supaya cek percaya la ilaha illallah dadakan la ilaha illa gendruwo. Hila opo ngono. Aku sapali penggawean gujang ngono ku mulai zaman pencak biyen iku. Pencak setruman Sunan Kalijaga teko iso gendruwo jombok teko iku penggaweanku mulai biyen tapi aja dilebokno TV iku hanya urusan-urusan masalah noto kerohanian mung sing pencak-pencak bungsone esapa aja pisan-pisan murite diulangi setruman ngono rusak mentale nek rusak sampe tuwek gak iso waras sing wis kenek harapane mahasiswa. Di tingkat SMP, SMA gak oleh pencak setruman. Nekak nong ini, nekak nong ini. Iku mundak, rohaninya rusak. Gak karukan, wedok di setrum ngono mari, lana ditantang loh. Situ di sepak mungkur temen. Buyar, si lana gak sepencak. Wis, kene peringatan akeh lho wong laporan aku gara-gara iku. Wayahaki. Ciloko sira naya nafsu nafsu nafsu awak, awak ati-ati lho awak. Jangan nganti gagal zaman ujian no alam dunia iki. Layam bayu rasayok jo antahuro ki ing yen tembucuk ki ing sira alhayatu apa kehidupan adunia apa urip ana ing alam dunia. Hati-hati, nok dunia iki bukan omah sampean lho. Dunia iki bukan tujuan. Sama nok dunia iki ujian lho. Awak lulus swarga gak lulus neraka. Dieling-eling iku. Walaya hurnaki aja nganti mbucuk ki ing sira billah lantaran peparinge Allah. Al-ghurur sapa setan kang banget mbucuke. Setan wang ditugasno Gusti Allah kongkon nggudo menungso. Sehingga setan ya Gusti Allah, sehingga malaikat ya Gusti Allah. Setan selalu mbucuki sampean cek mlebu neraka. Untung ana malaikat sing ngandani sampean cek mlebu swarga. Karo-karone iso mbisiki liwat jeruan sampean akal, setan malaikat mbisiki menungso liwat akal. Setan mbujuki menungso melalui nafsu. Fanduri mongko angen-angen sira nafsi ki mare awak sira. Fama amruk bimuhimmin li ghairik. Fama amruki. Ora ana apa kepenting apa urusan sira bimuhimmin iku pentingno li ghairik marang liya sira. Aja kok kepentingane wong liya yang diutamakan. Tapi ayo kepentingan sampean iku lho besok no akhirate ngurusin dunia sampe elek gak lepopo no akhirate mongop. Ayo guna no kabeh kau kepentingan no akhirat. Akhirat selama-lamanya no dunia ujian akeh lho wong sing melarat no dunia ni gak oleh popo. Karena dunia ni kasih dunia ni gagal akhirate gagal. Ikilah sing rugi tiba ketiba nondol. Kita angen-angen sampean ojo sampai duwe persiapan kanggo sandang pangan bisono akhirat. Liwat apa terserah. Seje menungso seje coro. Nek kene liwate liwat pendidikan, noto pendidikan agomo. Esok sore nil. Tak praktekno mek kene kepengeleh komisi ganjarane nalikane kene mati ning akhirat kono. Sampean opo nggo? Aja kepentingane wong liya. Sampean de mongop gak lepopo, bodho sampean. Wala tu doyi ilan aja nglerwakno sira kabeh awakta ki ing waktu-waktu sira. Waktu terbatas lho umurku dibatasi. Bukan selama-lamanya. Aja dibuak-buak. Muspro tanpa guna. Fal anfasu ta pira-pira ambekan makdudatun dihitung lho, ambekan dihitung lho. Jangan sampai ambekan pirang-pirang gak ana gunane padahal dike kaapian maca kulhu. Maca tabat ndane akeh ganjarane. Apa dike ngaji kaya ngene iki. Fa iza mandona dikane wis liwat mingka sangka sira nafas napa sak ambekan. Pakok zahabah teman-teman ilang mbak duka apa setengah ambekan siro. Saman ambekan seambekan tak berarti ilang sito. Loro ilang lurus dino ilang piro. Padahal ambekan di total. Karena juga gele-gele ambekan tak gelis entek. Arang-arang baik ciawet. Nampi ya dijatuh ambekannya 1 miliar. 1 juta, 1 kali. Nanti kalau ambekan ya kelentek ya arang-arang weh, cawet gue ambekan dihitung tapi gak ngerti kadang-kadang dia diarang-arang tapi ambekannya wakil dicepet-cepet tapi mesa itik kadang-kadang gue gak ngerti ya nyombo lah itu guyone gampangane fakot zahabah bakdu kafang tanimi mongko Faltani merkulio siro kabeh, ayo mendapatkan to merkulio asihata. Merkilo maksudnya itanimi merkulio keuntungan to dolao keuntungan siro kene. Asihata waktu waras koblas sakom sak durunge loro. Pumbung si awak waras lu kayak sampean jangan dibuang-buang. Sak durunge sampean loro. Ngoneh loro ngerasa no ngaji. Lawan tangi BKI iso kok. Pumbung sak waras guna no kanggun dolek keuntungan saake-ake. Keuntungan apa akhiratin dunyone kiyopo temen-temen. Oman bis gak ngerasani walfaro pumbung sek nganggur keplas syuhri sak durunge andu ini penggawean pumbung sek nganggur ya durung dibuju durung duwe anak gunakno kesempatan untuk belajar saake-ake misalnya sama semana limo gak iso ngaji gini ngerasa no ngaji kayak toto-toto tangi anak yang nangis sing kono nangis kono njeruk cewok. Saya kono dicewok iki kono njuk ngising. Anak limo nang ben taun manak loro-loro. Iya. Pakne yo ngono. Jaluk sangu nang anak iku durung duwe iku njaluk sangu. Iku disangon iku njaluk sarapan. Iya. Kaya opo? Komblas syugeli. Walghina pomong sek sugih komblal fakri sak durunge kere. Pomong sampean sek duwe kesempatan gunakno lho kanggo tuku akhirat. Menes kere ngrasakno tuku akhirat. Ana-ana wong paling sugih biyen nek ngene derajat terkaya biyen sek keluargane kene. Iya lho, anake be gak koman. Dunyane entek mbok gak karuan. Ngrasakno mak langgar masjid madrasah. Yang turun ono duwe motor wotong tong tong gak banget gage jaman aku sek cilik. Daniyo yo lho. Upamane dunyane biyen gendandane masjid derajat. Wah lama tingkrang nang swarga saiki. Ngiringi wedo dari limo. Pumpung sek sugih. Gunakno kesugihan sampean besok untuk kepentingan akhirat. Wasabab lan sek nom-noman koblal haram sak durunge tuwa pomong saman sek nom durung tuane tuwa ngrasakno samane ngaji umur 75 geger slinu nyekel pulpen genggededer kan saiki pomong sek nom suksese saman bermilyat-milyat taun no akhirat iso manfaatno masa muda ya sak sampean iki. Pinter juga mulai sampai triliunan tahun nak swarga lho ndane ana longsone nek mlebu swarga nang bodho gak iso apa-apa kere bisa nak kono nelongso nek kere nak donya pirang dino kere nak swarga triliunan tahun lho lha iso sugih nak swarga kesempatan sak sampean iki gunakno wal hayat wong sek urip koblal maut sak durunge mati nek mati nelongso sampean njagak-njagakno tinggalan-tinggalan sampean no alam dunyo. Iya nek ana sing ndongakno nek gak ana. Penjagakno sapa? Padahal aja njagakno didongakno ya. Ae njagakno pesene Kanjeng Nabi idza mata ibnu adam ing koto amalu. Njagakno iku ae. Iya nek ana sing ndongakno. Iku. Telung perkara iku lho sing temenane. Sing paling nomor siji au ilmin yuntafa ube. Pebisane ana wong pinter ngaji, lah kabeh saranane sampean sing nata, sing ngulang sampean sing nata. Iki sing harus di nomor satukan kanggo sampean. Aja njagakno sedakote jariah. Pebisane sak desa iso maca Fatihah mergo sampean. Sak desa iso pinter ibadah mergo sampean. Wal hayat qoblal maut. Tapi juga dalile jarung mati gak nek didongakno bodho sampe tak suding ya ngene rame ayo goblok sampe tak kono wong e lha kok iso dalile iku diomongno aku Lah kok bodoh temenan medaya nang ngriku no. Apa ke mana Pak? Ida mata Ibnu Adam lantas sudah goblok sampe tak kenal. Padahal wong pangkate dhuwur jane. Ya. Pimpinane Muhammadiyah rene. Nah, suding ora ora klenger. Wong goblok ngomong nang ngarku. Tak sudah nek ora sita ora ndiluk. Iya Pak, saya salah. Lah iya. Gawe negeri ya. Pangates dhuwur ngono kok diomongno nang aku Ida mata Ibnu Adam. Tak suding mantane langsung. Gak peduli kena suge duit ya wis. Soalnya aku nyasar na menungso dengan dasar Ida mata Ibnu Adam. Wong sak weru bingung kape perkara iku ya. Sak paciran bingung kape perkara iku. Saya tak sudah na ojo ngono. Mundak gare membingungkan wong Islam gare gegeran. Wis rungok no. Pumpung samban sek urip sak durunge mati. Ayo berusaha kaya apa bisa nek wis mati seoleh kiriman-kiriman saake-ake saiki ditoto babi ku wasta indi yang siap-siap siro lil akhirati kanggo akhirat ala kodri bako iki ing ngatasi kira-kirane tetep siro via ing dalam akhirat eling-eling lho samon akhirat tu triliunan tahun gak ono titik gak ono komai ay siap-siap suge sampai no akhirat iku gumantung persiapan sampean jaman urip no alam dunia saiki buat apa iki lah potok no lamu ini gak kelem dubrak iki sama bingung cangkem ku di kerubung lamu lumayan rono tak bisa iya gak ngerti di bisa iya wes eleng-eleng ya nafsi nafsu nafsu awak amantas tak idina onotora siap-siap sirokabe lishita bada tulimud tadi kanggu mongso ketigo nubayo biko dirimu tulimud tadi kelawan kira-kira suwene mangsa nishita iku nek coro kono cah coro kene siji maneh ono ketiga ono rendeng mau daerah yang ngarang kono ini rendeng ono banyu ini ketiga gak ono banyu ini rendeng waya panen ini ketiga waya mangan itu kanggo persiapan masa ketiga be. Waktu rendeng toto-toto tapi no kene maksudnya no daerah pengarang ono musim dingin ono musim ini musim dingin ngerasa nomor gawe no Inggris Perancis no jeruan metu gak wani juga ono batu bara nih kadang-kadang ono sing nemulan dingin nemulan musim panas nemulan gak iso mergawe kudu penuh panganan no jerumai ini rono tau pas musim dingin ya niki no gini gak cocok nih ini musim dingin kudu siap panganan saake-ake musim panas siap panganan saake-ake kanggo musim dingin karek mangan tok iku nek daerah Eropa iku ngono kadang paling enak iku wong Jawa gak iso sugih saking bodhone segorone paling ombo tanahe paling subur sayang segorone iwake dicolongi wong lho mau nek surat kabar kapal-kapal pencuri ikan diobong karo pemerintah tapi hati-hati engko mesti ngancam tangga negara nek kapal Indonesia nek kono diobong nek kono karo aja diobong rampasan bewe nak no pondok lah ngono ta kapal iki lha penak ya diobong dosa-dosa wong barang apik diobong ya dosa presiden dosa nomor 1 biyen kene tau nuntut gara-gara apa barang-barang selundupan bawang sak perang diobong kok bodoh banget yo bawang kok diobong oh enak no pondok tak gitu ku semen selundupan asli tau haram banyak nih ngono kok barang haram itu nih kira-kira gak ono sing duwe wis gak ono sing kan guna no kanggo kaapian lima maslahatil muslimin kena harap dilok no ya wis ini ada barang-barang selundupan haram yang gak jelas asal gak narkoba ya kalau enak ada pondok tak boleh gitu ke semen tak dum-dum ini madrasah yang ngarep kapal kok dihubung kapal si torgane kadang-kadang sampai pirang-pirang miliar nang diopong eman-emane sitanen bae. Lah kowe enakno pondok. Sakno cah pondok, iya nek pondok Sunan Derajat sugih dhuwit. Pondok liyane gak mentol aku. Iya, kadang tuku bangku pe gak iso. Nah, terus opo? Iku diopong surat kabar kapal-kapal sitaan. Nek cara aku salah. DPR itu salah. Aku wis tuwa lho, wis apal donya. Wis tau dadi DPR barang. Padha ae. Ngono ku langkah salah dadine gegeran. Saiki luar negeri sampean delok. Mungkin ditelepon Malaysia mau Pak Gopur awas lho, kape lapal Indonesia Malaysia tak obong. Mau isu telepon Malaysia. Jam 6:30 mau. Lapo Malaysia telepon aku kan dendam. Sampai ngobong kapal Indonesia nek sampe mblese Malaysia. Diobong sak wonge jare. Mari. Temen demi Allah aku mau ditelepon ke Malaysia. Nah tak aku mojok lho iya. Nah, Malaysia kenal aku kabeh wong-wongane. Lho durung-durung wis ngomong aku rungokno DPR temen masuk nelpon aku ke Malaysia. Iku salah langkah iso dadi gegeran gak karuan. Ki dititani nafsu nafsu begitulah gampangane. Ba'da tulimu tadi sa'usya suwene mangsane sitak fantas tami ina mongko fantas mi ina mongko ngumpul no sopo siro lahu krono sitak alku taeng pangan wal kiswalan pakaian wal hatop lan kayu. Nah iya temen ini sitak no kene bimaknane mak apa musim dingin malian medelok toko iki wajami asbab sekabene piro-piro sebab-sebab. Pombong musim panas jari nok daerah kono. Ayo siap-siap kanggo musim dingin sehingga ono sandang pangan. Walat tatakalin, walat tatakilin orang pasrah siro kape. Fidari ka endal mengkono mengkono. Ail istighna ya. Ngalap kecukupan dalam maknane. Fidari ka ngalap kecukupan istighna ala fadilah ing atase peparinge Allah wa karena kelumanane Allah. Kenapa semen gak pasrah bongko areng Gusti Allah? Wong gek mondok gak pasrah Gusti Allah gak disangoni gak lunga kok. Kanggo makan 2 bulan harus sangu. Kenapa njagakno Gusti Allah gak mangan gak apa-apa ya, gak mangan temen sampean. Tapi kenapa kau urusan akhirat kok pasrah Gusti Allah, pasrah Gusti Allah urusan dunia? Wah kok gak wani muni pasrah Gusti Allah. Kata yudhu faksa ingkot angkil barot anburdu min ghairi jubatin. Saya ingkot yang tolak angki songo siro nafsu albardu. Apa adem? Min ghairi jubatin tanpa jubah. Wala bidin iki cara biyen ya pakaian sing teko ulu nang labidin iki gak ono pakaian kandel kaya ulu. Tapi kenapa nek musim dingin katik pakaian sing teko ulu juban gak ono katuken lah kaya apa kadang-kadang nanya nah 2 derajat kata sama dadi es kabeh. Kadang-kadang di bawah 0 derajat. Macam mana banyu itu tadi es. Kau yang ini mendilon delok tano internet. Bejo tadi wong Jawa gak ono musim dingin. Tapi kenapa gak jaga ono peparinge Gusti Allah kadek toto pupuk barang. Pupuk kan koyo-koyo. Gak percaya nek Gusti Allah iso paring subur, nyatane iya kok gak percaya temen, gak dipupuk, gak lemu temen senajan Gusti Allah kuoso. Tapi kenapa urusan akhirat gak begitu? Wahatobin lan kayu wakir dalek diane mengkono kabeh. Ini urusan dunia kok siap-siap gak karu-karuan. Sekolahnya direwangi gak karu-karuan. Dong-dong-dong pandai lulus gak dadi apa-apa. Ini ru Jepang lah, Jepang saya gak nonton oleh es ya. Gak sarjana-sarjana gak ono Jepang negara kerja RRT gak gak ono. Aku ndelok rono. Tadi RRT ini gak ono sarjana-sarjana. Wis langsung kerja. Tapi lah ngurusi donya tok, akhirate lali. Kan dirancang mulai sek cilik sekolahane sekolah mergawe sana. Lulusan pabrik radio iku bagian sekurupe, bagian kabel, bagian opone. Langsung red mari. Bareng kena wong Jawa sekolah sama SR renteng-renteng limonan mari ku gak iso apa-apa blunga. Gak karu-karuan. Iki lho. Kadang-kadang gak ngerti padha karo saiki yo. Ono dokter lengkap wong daerah Lamongan lor kene ngelaporno. Kene uruk-uruk nek dadi lawas. Jare nguruk kok nganggo lemah lho, engko gak ngerti nguruk kok. Apa ora tak sudono sampean ngerti nguruk ta? Uruk-uruk segoro sing pinter ku kene. Blimbing brondong lho. Wong gak kene sing jilentrehno gak dunung kok kene pengalaman mek nguruk duwe trek dhewe, duwe beku dhewe, duwe bulldozer dhewe. Duh ilmu nunggu aku ngurus goro wapal dataan apa tak guna nih wong nyatane wapi setengah mati digawe gak karuan api sedaya lah dilapor no sing dilapor no Surabaya bagian apa arane ketuane kondok lo ya pak ayah aku dilapor no jadi uruk kan gue lemah lah sing ngelapor gue goblok kok gak ngerti uruk trek gak duwe kok ngerasan pancul gak duwe iso nilapor aja karena gak ngaku no profesor dokter kok Lamongan gini nek profesor kudu pinter profesor itu gampangnya ngarang buku kerjasama mbak universitas metu pada mbak gini ngarang buku pace profesor pace ya wih ya gimana profesor apa wih profesor pace itu profesor pendidikan tapi akan pinter hubungan mbak mahasiswa mbak sekolah-sekolah luar negeri ya tuh hati-hati sama bodoh kok gak metu-metu ngerasa no profesor S1 gak metu-metu no. Ya ini gak S1-1 langsung dua mencolot ini penculit-penculit ya apa tau dosen-dosen tak kayak duit meneng ya gak meneng lah mau butuh duit gitu. Meneng aja nanti lulus no aja nanti sama nyatanya oleh aku di jasa tak sudah no. Biar gak percaya guru yang ngasih lo aku di jasa profesor doktor toko perguruan tinggi temenan itu perguruan tinggi-tinggian masuk sekolah menengahi sekolah dino mlebu sekolah gak mlebu sampean kok iso bae lah padha wae wong iki presiden SBY padha mek aku kok sekolah gak tak mlebu padha wae takoni gak percaya Hamzah saya sak kelas mek aku Hamzah padha aja ditiru ya menan niru aku sampean ngawur kanca sak kelas Hamzah SBY ali tengku sekolah ndolek dokter wis gak apa-apa sing penting diane-anean di aneh dokter koyo yo wis diane-anean tapi nyatane lah iso ndandani pondok temen iso nggih pabrik gede-gede nah, bukti nyoto iku hasilnya sampean kudu iso ngono lho kabeh gunakno kanggo kepentingan akhirat wis piye bisa manfaati fainau sak temene Allah ku qadirun kuwasa ala zalika ing antase mengkono-mengkono aidafu yadfa Gusti Allah kuwasa dadekno sampean tanpa miyang oleh iwak tanpa nandur panen contone kene aku mendino diteri beras mbuh ono pengen teri beras aku gak tau nandur ngalo-ngalo ngeteri iwak rene wedus sampe bingung aku. Anggarno wong akekah gorene wis sembelih loro. Tapi nek akekono kene kan dipangan karyawan, aku gak tau mangan daginge paling-paling aku mangan sak jendikan. Sing mangan sapa yo? Yo dege mangan karyawan-karyawan iku lho, gak tau nyingone wedus mau nyembelah-nyembelih wae. Niru aku gak sido. Sekolah gak nyereng oleh profesor. Niru aku gak sido sampean. Tapi kabeh Gusti Allah kuwasa, nyatane iso. Tapi aja njagakno kaya aku cah nyerengoyos sampai pinter. Usaha sekuat tenaga kanggo akhirat, iso cek kaya no akhirat. Afatah dunina ono to nyono sopo siru ayat wan nafsu eling eling nafsu anna zambhari ro jahanam sak temene makna murote ya. Dadi jahanam iku ya ono sing banget panasi ono banget ademe nek zambhari iku kok corong dadi es ademe banget te ademe jahanam akhofai klo enteng amane bardan ademe wa aksoran luweh mudatan luwe cendek apane mudatan mangsane min zamhari risita songko ademe mongso lho saiki sita maknane apa sing pas ya musim dingin lah ya enggak podo nek ngarang kono mikene dene mana kitab delok-delok antara nok kono mikene gak podo dadi ternyata nok miturut Quran niku kadang-kadang neraka jahanam saking ademe kaya es saking panas sih sampai kaya lho sinar laser niki sindiran kau sing ono musim panas musim dingin nok daerah pengarang kitab kene termasuk nok Mekah ono lho musim dingin ono kene ceritane musim dingin musim panas ya gak ngandel gak ono musim panas gak ono musim dingin. Tapi iki contoh kaya ngene contoh kanggo nek pengarang kono. Amtazunina ana ta nyono sapa sira annadzalika sak temene mengkono-mengkono. Zamhari rujanam duna sak ngisore ikilah zamhari rusyita. Perjalanan sama nek akhirat wah jauh banget. Diceritakno nalak Quran disindir-sindir-sindir omah sampean sik adoh. Bisane dimanggakno mlebu swarga sik ngliwati alam kubur, alam barzah, alam neraka. Masih jauh. Lah apa ngurusin donya sing sak lapan sak pencolotan. Sampai tiga ya apa? Enggal siji konco kudulan is mati tek es ganti konco dolan biar mati apa ya karena aku tak dulu mati ini konco kudulan tek ya konco-konco ku sing jadi kiai mati kabeh tek adik-adikku is mati ngone paciran pinggir wetan sing tak jaga-jaga nur mbak aku rembak-rembung nek gawe pondok ngone jurusan sendang penesuk rene nek kono ngomong-ngomong agak nopo pak kubur carane gawe pondok cek iso dadi kaya sampean. Gek toto mlaku mati kan. Aduh, umure durung 50 ya, mangke 40 pira mati. Iya ya, nekane. Umure 20 tahun di bawah saya nek mati. Padahal tak iman-iman tak kon gawe pondok nek paciran nurut iso nengahi antara NU Muhammadiyah. Muridé ono NU ono Muhammadiyah iso mlaku bareng. Pondok Al-Qur'an. Dadaan dut ngono ae. Sampe tak ulangi carane. Bibisan oleh duit kembangun pondok ya. Sayang durung umur 45 wis mati. Sampe mana takdire kaya ngono. Kala aja kaya ngono. Layakuna kala ayakuna yen to ono bahada ikilah zamhari rojahanam ukadzalika kaya mengono zamharo resita. Podo ae. Nek nek donya gak ndolek gak oleh apa-apa, nek akhirat ya ngono. Nek gak usaha ya gak kira oleh apa-apa. Sing nata donya ya Gusti Allah, nata akhirat ya Gusti Allah. Au ayyakuna utaya ento ana bainahuma. Iku antarane zamhari ro jahanam karo zamhari ro sita. Munasabate napa pepadan. Anggap podo lah maksudnya podo ini nak dunia gak dolek ya gak oleh nak akhirat ya ngono ini gak dolek ya gak oleh nak dunia ini usaha berhasil nak akhirat ya ngono dianggap podo satu-satu hebat sama visit dati yang dalam abote wal buru dalam adem ya. Afatadunina onoto nyono sopo siron anal abda sak temening kawula iku yanju selamat abdu minda songo burdah pikir risak yen tanpa usaha apa sampean punya anggapan nek kapan akhirat iso selamat tanpa usaha? Gak mungkin dunia beka iso selamat nek gak usaha. Ono trek gak gelem nyimpang mati sampean. Akhirat yang ono. Ono perzinaan gak gelem nyimpang mati sampean. Ono narkoba gak gelem nyimpang mati sampean. Ono Gusti Allah kuasa, ono sepur liwat. Nek gak mati ya mati temen. Ono racun gak ditinggal ya mati sampean. Iku akhirat mbek dunia kepodo. Cenoto Gusti Allah. Hayata ado banget tangi lamun. Kamalayan dafi ukoyo oleh ora ketolak purutus cita ademing musim dingin waya. Ilambil jubati kejopo lantaran jubah wanari lan geni wasair asbab sekabeng pira-pira sebab. Sama ngerti nek sama nok ndonyo supaya gak kademen ya kudu nganggo jubah. Sama nok ndonyo supaya panen ya kudu dipupuk. Ya kuis nandur gak dipupuk gak panen. Sama pengen panen ya kudu nandur. Falayan dafi mongkona ketolak harun naro panasing geni. Geni neroko wal burutilan ademing nar ila bihisni tauhid lawan bentenge nyuijek nomarang Allah. Wahon daki toat lan jurangi ngabukti marang Allah. Sama nek kepingin selamat no akhirati ya kudu ibadah ngelakoni keapian. Sama no akhirat kepingin sukses ya ku usaha no dunia saiki. Wong saanane nabi mulai nabi Adam ceritane podo mengandani. Wa inna ma karamullah amitin utai kamalasaning Allah kufi arfi al-arrofak yang dalam yentong ngulangi Allah ki ing siro tori kota hasuning carane gawe benteng. Gusti Allah ngulangi sampean liwat nabi-nabine, liwat kitab-kitab, Taurat, Injil, Quran. Carane selamat ngene lho. Nabi gak ono diterusno kiai-kiai. Kitab-kitab ditafsiri gak karang kaya ngene iki. Yen Gusti Allah sing ngandani kene menyarakno Jawa tok, gak percaya silakan gak percaya. Wah agama iku padha mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ceritane padha. Yang pengandani sampean endonya keujian. Hati-hati temenan. Waya salan gampang no Allah lagi marang sira asbaba sebab-sebab yang tahasun. Sampean sampe digampang no Gusti Allah paling nemen ya sampean iki. Kerasa no pondok iso ngaji. Alhamdulillah wong paling oleh nikmat gede ya sampean kabeh iki. Jangan dibuang-buang lho. Kesempatan ngaji kaya ngene iki untuk kanggo persiapan triliunan tahun besok no akhirat. Lafi ayyan dafa. Lafi ayyan dafi. Ora ing dalem yen to nolak angki sanga sira awak. Al adab tuna kisni. Kliru gak enak. Lafi ayyun dafa. Ora yen to den tolak angki sanga sira al adab wa siksaan. Dunah kisni tanpa bentenge tauhid no sama ini dikandani ini sama pengen selamat besok no akhirati cekali tauhid la ilaha illallah iku ibadah mulai Nabi Adam sama Nabi Muhammad ya la ilaha illallah iku bukan kok diwoco la ilaha illallah itu sampai balik iso dadi ilallah semua yang tidak ada, yang ada hanya Allah. Tujuan sama nama siji apa? Allah bisanya iso dicintai Gusti Allah, si eling Gusti Allah maksudnya la ilaha ilallah. La ilaha kan semua tidak ada ilallah. Carane kaya apa ya mbu banyak cara no ini melalui sholat, melalui wiritan, melalui poso kape mek sarana untuk mencapai la ilaha illallah, itu namanya hisnit tauhid. Supaya gelombang sama yang sambung dengan Allah, radio persada iso muni. Nek gelombangnya cocok 97,2 lho, mek 0,2, 0,3 gak muni. TV persada iku iso apik nek tuku antek. Iki lho. Antene anten pondok rego 30.000. Anten dia gak iso padang, pi laporan Pak Kirang Pandang sama gak tuku anten. Nggih, kula tak tuku mriko. Cek ro ngaji ngene iki ben esuk. Iku contone iku mau la ilaha illallah contone radio persada. Nek gelombang gak persis 97,2 gak iso muni. Nah rata-rata wong sek gak 95, 93, 94 kadang-kadang gak 9 tok lah. Ya gak muni radione. Sama ditoto sampai mulai dari 9 tambah 97 sampai lho sampai iso. Gusti Allah begitu, sampean sak ge eling pak sapi eling wedhus eling pitik eling jaran ayo kono bapak eling bojone eling anake alon-alon liwat poso, alon-alon liwat sholat, alon-alon liwat zikiran sampai iso illallah sukses. Nek illallah iku maksudnya illa bi hisni tauhid, sampean iki asale teko Allah, dibuak ring donya dilebokno panggonan paling kotor, ati kotorane darah paling kotor. Iso ta sampean seeling Allah. Sampean diselehno njero panggonan paling kotor ati. Nah. Untung dikake akal, kake utek akal untuk ngandani. Kama anna karamallah. Kaya sak temene kelomanane Allah. Iku fi daf'i badri syita ing dalam nolak ademing musim dingin ya. An kholako yento ndadekno Allah annaro ing geni. Lho nek musim dingin ana geni malah api-api. Nek kono nek Eropa iki ya. AC iku bukan AC dingin, AC panas. Boten montor kok AC panas. Kenek. Nek wayo kanyepen malah panas. Kene lan musim AC musim dingin kono gak diwali. Cek panas AC ini. Gak podo lho ana AC iso gak katuken. Iku kowe urusan donya, tanpa AC katuken temen sampean, AC panas. An khalaqon naro wahad kitorik istokhro istikhro juha mimbaini hadidatin wahajarin fi badi sitai an khalaqo an naro wahadaka wahadaki nafsu wahadalan nuduhno Allah ki ing sira nafsu ditori kistihrojia maring carane ngetokno nar min baini hadidatin antarane wesi wa hajaran watu. Delok kok iso murup ya korean ceres, padahal ceres iku antarane watu karo geni, watu karo wesi di ces urip. Iki Gusti Allah sing nyudono sing korean ceres urip malah panas. Ayo tanpa korek gak iso metu geni, tangan sama di cas ngono gak metu. Yo kabeh Gusti Allah sing gawe. Hatta tan fa isa engko nolak sira biha lantaran nar. Mbak darsita e ademing musim dingin anafsika sang awak dhewe sira. Wa kama anna sira al hatobi ganti sisine. As'aluka nyuwun kula kaenjenengan antumiddani amadda yumiddu yanto paring jenengan ing kula piroki kotin min roko iki adal ismi piroki kata pak kita piroki kotin kelawan sifat-sifat kang lembut to cari saiki kandungan-kandungan no cara bahasa saiki min roko iki hadal ismi kandungan-kandungan iki lah asmo tasri mugi merasuk apa rokikoh, apa rokikoh fi ado ing dalam anggotane awak kulo alkuliah kang semuanya sekabiani Gusti mugi-mugi kandungane donga ingkang kula waca saman lebokno tansanu bari kakulo wal juz'iyah lan kang nek kuliah 100% kuliah bagian-bagian kuliah sekabiani juz'iyah bagian-bagiane sing tersebar no tangane, kupinge, irunge. Nek kabeh onder diri sampean kemerasukan yaiku kandungane donga iki hatta atamakan sing mampu kula min fi'li ma songo mraktekno barang uri tukang ngarepno kula supaya kula Gusti saged mraktekno nopo kemampuan kulo kabeh Gusti Allah sing paring lan Gusti Allah janji sopo sing jaluk mesti dikei jenek dungo diwoco ngene-ngene iki so sampean supaya ngucek karepe so kasil kono sama di seter Gusti Allah kandungan-kandungan itu dungo malih coro aki di seterek malih ampere gede malaya silu ratu meko ila zolimi bisuin falaya siratu meko ilaya maring ingsun adzolimu sopong kangani ngoyo bisuin lawan Allah falaya silu ilaya adzolimu bisuin pun sampe Gusti wong ngani ngoyo ngelek ikulo to kaelek ane wong dolim tumeko dateng kulo walaya stu alaya mutakabir ojo nganti nguasani dateng kulo sopong kang sombong pun sampai kula dikuasai wong sombong sombong Gusti bujat kula mangke kabehmu bijurin kelawan apa ngani ngoyo penyelewengan wala yang itu wa ala jabarin ndi bijurin wala kabeh nak dajek walaya'du alaiya dateng kulo jabarun sopong kang untang-untang pun sampai kulo dikuasai dimungsoi wong sing untang-untang biudwanin lawan permungsuan tunggu bapak cakok itu woy waja'al mungkin datus akan jenang godobi ilaika aufika ing muring-muring kula lakan datang jenengan aufika atau datang panjenengan makrunan den barengi bigotopika kelan muring-muring jenengan saged kula muring-muring Gusti ya mergi jenengan ingkang paring kula muring-muring watmis ala absori adai watmis ngene iki ketunggu ka apik ini iki nek kepaksa jaga aja maca ngene watmis mugi asa maknane ya nutup ngono ya asa mak Tomasa PC ya dadi moto sing picek mugi nutup jenengan ala absori anda ing atase pira-pira peningale mungsuh-mungsuh kula Gusti mungsuh kula sampean tutupi mripate cek gak roh dateng kula nek ngrancang badhe ngeleki kula iki sak rubah dadi basa Jawa bismillah kun fayakun ya saat terusnya kan kata-kata ini wong kang sejo olo gawe becik wong kang sejo olo gawe becik nanti wali wasdud ala kulubihim watmis ala absori adai wasdud ala kulubihim mungkin coba nyancang jenengan we ala kulubi ngapiro-piro atine adai sawan cancang atine mungsuh kulo cikang ganggu kulo wadrib baini wa bainahum mungkin masang jenengan baini antarani kulo wa bainam antarani adai hijabane aling-aling antara kulo kali mungsuh kulo sawan tutup aling-aling kiarane termasuk jari wong Jawa apa lembu sekilan nak pituruti batinuhu utawi jerone hijab batinuhu fihi rohmah utawi jerone hijab fihi kuing dalam batinu ar-rohmah te kasih sayang panjenengan wadzohiru utawi zohiring hijab mingki bali songo ararai zohiru al-azab te siksaan siksaan inna kasa istune jenengan ya Allah kusyadidul batsi lihat kang nemen oleh nyekso nis Gusti Allah nyekso wis gadek pileh kasih alimul iko pengelara akan siksane padha wae Quran iki wa kadzalika akhdzu rabbika idza akhadzal qura lan kaya mengkono-mengkono siksa akhdzu rabbika te siksane pangeran sira idza akhadzane kane nyekso sapa rebuka alqura ing desa-desa desa dikersakno Gusti Allah tsunami ya kaya Aceh wong gelut disak kancane gak leren-leren kadang ben bengi tengah wengi takon puter Aceh cek eling wong-wong iku lho cek gak kaya Aceh kenapa radione persadan ben bengi tak pesen lagu Aceh diputer iku ngeling no wong Indonesia supaya gak kaya Aceh perang saudara sama puluh-puluhan tahun paten-paten antar kiai wong krono ya lho dadan podo islami antar pondok sama no pondok dibom barang lah ya jadi ya aku cek emang kono paciran iki nek gak ngono kaya Aceh sini male bom-boman antara NU ni Muhammadiyah buyar kabeh ikulah sak jane kena apa taben bengi kok kaya tak saitik-saitik lagu Aceh puter ngeling no paciran wis gak olah gak aku cinta-cinta tak bisa ibu bengi cinta-cinta mana sopo iku ojo leta oh sopo kon cinta-cinta unak putuku lu niru dilarang apa ya wis radio ku kanggo dakwah kanane yo aja nuruti wong sing njaluk bujat kabeh gak kakeruan wong njaluk kudu nurut kene kaya ra ono radio Malaysia lho dadi sing isine iku dakwah dakone lagu gak dakwah aja diputer mundak gare molo petoko pisan mbing aku nyupir iki opo-opo maneh lagu mengki diputer maneh wis gak usah lagu ngono cinta-cinta ya sojo mundak garai ngulangi wong kaya aku mau nuk TV renggone alam-alam ngulangi wong gak karuan wong kena ngono kudu tingkatannya waspa SU2 di jurusan mu'alimin baru kena urusan genderuwo ono alam-alam baru ono-ono ya tambah garai tak mendidik wong gak karuan aku sakno kene aku khawatir kaya itu ceritane dono kasino wis mati kabeh ya nang telanjang-telanjang waduh anggo diputer dono kasino nangis nang alam kubure kelongkongan wong sampe kendel pacaran mego kasete dono kasino iku sing wedok-wedok dicawet tok ayo ngono dikotangi tok ya saiki mati karo gara-gara sakno nang alam kubure nek iso lho kaset ngaji ngene gitu penak ya karena ini radio ini ditoto aja anggar jaluke wong lagu kira-kira sing gak toto kromo aja diputer munda garing ngulangi wong toto kromone Allah di terusnya sampai hilang wakadha di ah kaya mengkono sikso ah zurub bika siksane pangeran syurida ah khodana kani nyikso rebuka al-kuro ing diso diso wayau tai kuro dhori matiniku ngani ngoyo terus no dewe ila sadid sampai kata-kata sadid itu terusnya lho ngonang dipedot ila ya dolimatun ila sadid bodoh ila kesak terusnya ayatnya dulu dewi aku deh gak apal kok zaman mana apal loh waduh gak apal biar setengah apal saya gilali kakean dulu duit wa yunasibuhu wes iki dudu-dudungo iki wa yunasibu lan nyocokno wong hu ing hu ing wakadhari ka'adurabika min ahilukan songo ayat-ayat Quran al-azim kang agung disaman tambahi maneh iku gak dungo lho iku mulai ilah sadid sampai al-azim dudu dungo di tengeriun saman woco maneh ayat-ayat Quran yang serasi ayat-ayat Quran tentang sikso contohnya kaya alam taro kaifa fa'ala itu tabat yada abi labi utar itu maksudnya sama nwocomane ayat-ayat Quran yang sesuai dengan ayat wakadzarika ahdu rabbika, ayat sing jurusan siksa. Wis iku sik donga maneh yo. Fa akhadhahumullah bidzunubihim mongko nyiksa. Hum ing apa al-qura mong sapa Allah bidzunubihim lan dosa-dosa ning qura. Wa maka na ora ana lahum keduwe Al-Qura minallah sangka alami wak sangka kang jaga. Nek kapan Gusti Allah nurunno siksa sapa sing wani jaga? Kaiso. Inna batsa rabbika la syadid sak temen kesane pangeran sira iku banget utawa nemen banget. Fa akhadha mongko nyiksa Allahum ing rujuke sapa cah aladina apa. Akhadha tarabiyah lawan siksaan robiah kang tumpang tindih jare mundak-mundak mari kidurung iko maneh kok dur iko maneh fakuti ada birul qaumil ladzina zalamu ke Quran kabeh iki kok den pedhot apa da birul qaumil ladzina apa tembe mburine kaum-kaum dabir iku mburine Alladzina zalamu kang padha nganiaya sapa kaum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Durung tutuk kan jan. Saya kurang 3 jam kasih. Wataku lu gak donga iku nek diwaca wataku lu ngono. Lan ngucap sira. Allahumma inni as'aluka ya Allah kula nyuwun dateng jenengan bi barokati hadzali ati lan barokah iki la ayat wasirri malan rahasianing barang-barang ta'autu kang dungo kulo kain jenengan bihi kelawan wasirri ma ta'au bihi kelawan mang ya mayu ayat tau antak harian to makso jenengan ada ing mungsoh kulo saman pekso mungsoh kulo Gusti wa mayuri dunilan wong kang ngarepno mani ing kulo bisuin kelawan Allah wong sing ngarepno elek dateng kulo wa wal qahiru fauqa ibati utai Allah zat kang meksa fauqa ibati sak ndure pira-pira kaulane Allah. Allahumma wa Allah ikhir mugi meksa jenenge fulan ibni fulana. Jenenge sapa? Mbokne klebu. Dadi ndonga iku mbok pak gak klebu fulan anake fulana kudu roh jenenge. Iku cara alamat. Soale pokok fulana kok gak fulan soale saman mesti anak mbok sampean pasti nek pak durung karuan lah pak bojone ya kadang-kadang nduh mbok ne ndolek ceperane kan gak ketoro oleh ceperane nek mbok mesti mugo metune konangan nek pak durung karuan katene ndung kudu fulanah mbok iki anak mbok gara-gara kuwate nang bleset iya gak mbok kadang-kadang seneng ndolek ceperan. Allahumma wa Allah urdut mukim balik akan jenengan kaidahu yang reko doyone fulan finah rindal gulune fulan itu sindiran uku wakfi mukim joko jenengan ni ingkulo syarau ing gangguane fulan wasrih mukim ngengok akan jenengan ni datang kulo hudrohu entipu daya ning fulan wamakro podohai maknane reko doyone ning fulan ya rabbal alamin. Wes titik. Ku gak termasuk donga iku. Dicorek fa innallahu sak temene Allah. Yang fadhil bakal joko Allah ka ing sira wa yakhran joko Allah ka ing sira mindu sanga fulan. Wes usaha apa pengreko daya sampean wingi kok gagal kabeh. Rencana sampean dihukum gak sida. Sayangi bupati ini Maduro gak jalur ulang gini oh kalau mau cari aman gak kira mau hukuman gak kena KPK kadung janji piring pondok gak rene tak entah ini sampai setahun pedok aku nak Surabaya barengan Pak Kopur saya mau ke pondok Surabaya nah, saya tunggu di sana gak rene tak ulangi ini gak sudah dihukum ya wayahrus kamindu fa'innallah yahfalka wayahrus kamindu watak man sarolan aman siro saroh ing kaele ane fulan gangguane fulan wasyaroh jamila tak lan gangguane sekape mungsuh mungsuh sampean wa ini tada alaika lamun ngani ngoyo sapa fulan alaika marang sira sama ndonga iki. Dacan sama diancam. Pak dadalika sause mengkono-mengkono ndonga mau. Halaka mengko rusak sapa fulan gak ape ngerancang ndolek omah sama tabrakan mati nang dalan. Gak sida nemokno omah sampean. Gak ape ngerancang sampean soale cara ilmu alami. Iku langsung rencanane elek dadi sinar merah utawa sampean disantet didongakno elek natap karo dungu diar balik mlebu mlusek ning gone tampak kakine malah dadi penyakite dhewe. Dan hati-hati lho ojo pian ndongakno elek wong-wong sing duwe donga iki buyar kena sampean dhewe lho tolak balik waduh karo sampean ngantem bal ning tembok mendal ning irung sampean dhewe kuwi diar duwok ngono. Sama sing kene. Niki tapi dungu ngene iki kanggo apa ta ya kanggo simpenan kadang-kadang wae tapi nek kanggo dadi kiai kudu duwe ngene-ngene iki kanggo tolake supaya nek diserang gendruwo-gendruwo bekecil setan cek gak kebal-balan. Tapi ku fataki wadiyo sira Allah ing Gusti Allah Rabbaka ing pengeran sira hati-hati nek sampean duwe dungu-dungu kaya ngene iki padha kan duwe rudal, duwe pistol aja nganti ditembak-tembakno wong sampean yang kualat dhewe. Kudu niat kanggo njogo wong. Wandulan angen-angen sira, diangen-angen ila qoli marang dawuh Allah Taala iki lah dipikir, diangen-angen. Faman afa wa aslaha fa ajru 'ala Allah. Dieling-eling ya. Utai sampane afa gelem nyepuro man wa aslahan dami manfaat jurute ganjarane mandek wa Allah yang atas ya Allah. Dek iso sampane dadi pimpinan yo nek sampean disalahi kono gelem juk sepuro-sepuro ae. Wis gak usah dendam-dendaman gunane ora ono. Kiai dendam gak apik kaya Kanjeng Nabi. Iku contoh paling gede sapa ta Abu Sufyan. Abu Sufyan iku cah mungsuhe Kanjeng Nabi nomor siji sing ngusir Kanjeng Nabi teko Mekah sing mimpin ya Abu Sufyan. Perang Badar ngerancang mateni Kanjeng Nabi sing mimpin ya Abu Sufyan. Gara-gara Abu Sufyan. Perang Uhud sing Kanjeng Nabi diantemi gak kate perang sing mimpin ya Abu Sufyan. Wong paling ngerancang mateni Kanjeng Nabi Abu Sufyan bareng wis Abu Sufyan tekwis kepepet dikepung wong Islam nalikane kebukaan negara Mekah. Abu Sufyan njur omah gak wani metu gak ndek bolo. Sayyidina Ali pateni Abu Sufyan. Sayyidina Umar pateni Abu Sufyan. Sakne sahabat ngerancang mateni Abu Sufyan. Abu Sufyan diluk gak wani metu. Bareng Kanjeng Nabi mlebu omahe ngomong apa Kanjeng Nabi? Rungokno Kanjeng Nabi ngendika apa? Sopo sing mlebu omahe sak Abu Sufyan aman. Abu Sufyan disepuro. Tapi cara atiku ya dendam kena apa tah Kanjeng Nabi Abu Sufyan kok disepuro no atiku jerone iki soalnya gara-gara Abu Sufyan disepuro lho duwe jeneng duwe anak jenenge Muawiyah. Muawiyah iku penguasa sause Sayyidina Ali. Muawiyah duwe anak jenenge Yazid. Waktu dadi presiden Yazid apa proyeke mateni anak turune Kanjeng Nabi beres dipateni kabeh. Peristiwa Karbala anak putu dengan diketok igulu nih bahkan Sayyidina Husain diketok diajung-ajung no nganggo tombake. Coba akal sama kaya apa itulah dendamku iya iya wong iku putune Kanjeng Nabi asli sing dicintai Kanjeng Nabi nek Kanjeng Nabi sembahyang ditumpaki gegere Sayyidina Husain lah kok diketok gulune diajung-ajung no Sayyidina Hasan diracun mati anak kembar sing dicintai Kanjeng Nabi sapa sing mateni ngrancang Yazid. Ya jadi coba putunya Abu Sufyan. Tadi aku ingin ini pedoman tak? Iya ya. Tadi macan kini gak wani ngomong amriku. Tapi kok nak jerat hatiku aku saking membelan ini Kanjeng Nabi. Kenapa sih Kanjeng Nabi? Upamane Abu Sufyan di pantai ini aman. Kamu yang kedatian koyo akalku tapi mbong Gusti Allah singgawi. Nah ikilah cocok kini gak iso meraktekno faman afa wa aslaha fa ajru ala Allah. Kanjeng Nabi iso. Nanti ini gak lulus susah ini faman afa. Tapi ini saya ini afa. Contohnya apa? Sampai yang nyolongi sawuku tak sepuro pangan-pangan entek ya wis. Saya ingin dicoklek nanti gede nih. Pakai sing kudu-kudu iku dhewe 13 taun ngundhuh pondok. Timbangane diundhuhi kakaruan. Wis ya wis ning ngono wae. Ning ngono wae gak apa-apa. Wa idza kana al ayat rusno sing ayat. Wa idza kana nalikane ana adai sapa kang ndonga sahbu halatin anduwene tingkah sadikaten kang temen. Maksudnya apa wis terlatih. Sing ndonga iku terlatih. Wis latihan musatno konsentrasi falayaku mumim makomi durung adek sopo adai mim makomi songo panggonan adai ilaw aku diat lantang yang tekani apa hajat tu hajat yang adai tadi sama nih besok sekepepet duwe mungsuh kaya sama rancangan apa dihukum gak kena gak sama gelem ndonga iki karek dipasani sampe telung dino telung badhe diwasani telung dino utawa pitung dino diwaca ben mari salat utawa tengah wengi bebas perkara sampe senajan urusane sampe hukum mati gak sida mati iku namanya sahibu halatin sadiqa dipasani dirialati dibayang-bayangno artine kaya apa mama wama min abdin ora ana sapa kawula najah kang wawancara temu najat ya laporan kene abdin robae pangerane abdin biasa zikri lawan ikhlas zikir fisa adil ulain dalam jam pertama saiki jam 6 sampai jam 7 fiyaumi sampai dalam dino Sabtu kita ini nek saman gelem moco aku macane maca zuhal antara jam 6 sampai jam 7 dino Sabtu sing bintangnya bintang zuhal wada alan dongo sopo abdin alaman yang atasi wong ditujuk no ditembak no marang wong dolama kang ini ngoyo manhu ing abdin saman tujuane wah wong iko sing ngancam aku wong iku sing nganingoy aku ditembak nganggo iki ila uhida angin ten sikso sapa man liwakti saknalikane man tapi dino Sabtu antara jam 6 sampai jam 7 di bulan baleni tapi ya aku mau lho sampean kena nembak wong nek wonge maling timbangane maling terus-terusan diopo atau dihukum mati timbang repoti koyo RRT iki hukum mati liwat sampean kangone wong sing wis ngrusak desa wis timbangane urip gak ana gunane tembak apa iki tembak sampean kiai kudu duwe pistol pistol apa pistol gaib ini fa innahu sak temene donga mujarrabane utus den uji coba iki wis cospleng sohihun kang soheh makmulun to dipraktekno bi kelawan donga wis aja kondo-kondo tapi krungu akeh cekel ya donga iki kanggo simpanan sampean besok nih dadi kiai dah wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.